بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahiman wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan matan dari Risalah Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang binaul bait, tentang renovasi Ka'bah. Terakhir kita sampai pada perkataan Al-Khudhari yang menjelaskan bahwasanya Ka'bah asalnya 9 hasta. Asalnya 9 hasta. Namun di renovasi oleh orang-orang Quraisy ditingkatkan, ditinggikan menjadi 18 hasta. Dan pintunya yang tadinya nempel ke tanah dinaikkan oleh orang-orang Quraisy sehingga menjadi tinggi untuk menyulitkan orang masuk ke sana, dan untuk masuk ke sana harus pakai daraj, harus pakai tangga. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah di sana diletakkan benda-benda berharga, diletakkan berhala-berhala di zaman dahulu, dan sering terjadi pencurian. Maka untuk menyulitkan orang untuk masuk ke sana ditinggikan pintunya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala mengatakan, wa aradu wad'al hajari al-aswadi mawdi'ahu. Setelah orang-orang Quraisy mereka selesai merenovasi Ka'bah, yang tadinya tentunya setelah bangunan yang rapuhnya dibongkar, maka tentunya Hajar Aswad dipindahkan dulu, ya kan? Karena tadinya bangunnya retak, rapuh, karena terjadi kebakaran, karena terkena perang, karena kena banjir, dibobok semua, dihancurkan sampai sisanya pondasi aslinya yang dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka tentunya Hajar Aswad kan dipindah dulu tempat yang aman. Nah, setelah selesai direnovasi, maka kegiatan selanjutnya adalah meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula di Ka'bah. Maka mereka aradu wad al-hajaril aswad maudi'ahu. Orang-orang Quraisy ingin meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Fakhtalafa ashrafuhum fi man yad'uhu. Maka para tokoh-tokoh Quraisy mereka berselisih pendapat. Mereka berdebat panjang tentang siapa yang layak untuk meletakkan. Karena ini bukan main-main, ini Hajar Aswad. Sebuah batu yang suci, batu yang sakral. Yang ini juga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, nazal al-hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu turun dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal labani. Dan aslinya hajar aswad itu lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataaya bani adam. Maka kesalahan-kesalahan manusia, dosa-dosa manusia membuat hajar aswad menjadi hitam. Dalam riwayat lain, sawadathu khataaya ahli syirki. Membuat hitam Hajar Aswad adalah dosa-dosanya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka kata Nabi, Hajar Aswad ini dari surga, benar. Berarti orang-orang Quraisy memuliakan Hajar Aswad, menganggap Hajar Aswad ini sakral, ini ada dasar, dan ini benar. Namun bukan berarti Hajar Aswad ini dijadikan objek ibadah, ya, dijadikan objek berdoa, ini enggak boleh. Memang benar Hajar Aswad dari surga dan batu yang penuh keberkahan, memang benar, namun enggak boleh kita berdoa kepada Hajar Aswad, meminta kepada Hajar Aswad, dan enggak boleh kita menyembah Hajar Aswad. Yang disyariatkan hanya menciumnya atau menyentuhnya. Kalau enggak bisa mencium, enggak bisa menyentuh, maka cukup memberikan isyarat dengan menghadapkan badan kita ke Hajar Aswad dan berisyarat dengan mengangkat tangan. Lebih dari itu tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat andaikan aku tidak melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau Hajar Aswad, aku tidak akan melakukan. Maka Umar bin Khattab paham, lihat, ini sekedar batu, tidak boleh diibadahi. Namun menganggap batu ini penuh keberkahan, sakral, itu benar. Maka orang-orang Quraisy bersusi pendapat. Wa tanafasu fi dzalika hatta kadat tashubbu bainahum narul harb. Dan mereka saling berlomba-lomba untuk melakukannya, artinya saling bersaing untuk menjadi orang yang layak mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Sampai-sampai kadat tashubbu bainahum narul harb. Sampai-sampai hampir terpicu api peperangan di antara mereka. Api terpantik, ya, tasyubbu, terpantik api peperangan di antara mereka. Bagaimana sudah kita baca kemarin, bahwasanya orang-orang jahiliyah ini sangat mudah tersulut untuk perang. Karena mereka itu sukanya berselisih, sukanya berpecah belah, fanatik golongan, berbangga dengan suku mereka, berbangga dengan kabilah mereka. Ini keadaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Maka sedikit saja persisihan bisa perang. Namun wadama bainahum hadzal khisamu arba'a layalin. Dan persisihan ini, perdebatan masalah siapa yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad ini berlangsung selama 4 malam. 4 malam artinya 4 hari 4 malam. 4 kali 24 jam. Lama ini. 4 malam dalam kondisi tegang kota Mekah karena sedang ada persisihan di antara kabilah. Wa kana asanna rajulin fi Quraisy izzaka Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzum ammu Khalid ibn al-Walid faqala lahum. Dan ketika itu setelah 4 malam berlalu, orang yang paling dituakan di antara orang-orang Quraisy yaitu namanya Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi yang merupakan paman dari Khalid bin al-Walid. Faqala lahum, maka Abu Umayyah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya qaumi la takhtalifu, wahai kaumku, janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih pendapat. Fahkimu bainakum man tarbauna bihubnihi, angkatlah satu orang di antara kalian yang kalian ridha dengan hukum dia, dengan keputusan dia. Maka ini ide yang bagus. Daripada kalian berselisih pendapat, mendingan kalian rembukan musyawarah, pilih satu orang yang kalian semua senang dengan orang tersebut. Ridho, ridho artinya senang. Ini ide yang bagus. Faqalu, maka orang-orang Quraisy mengatakan, nakilul amra li awwali dakhilin. Ada yang punya ide lain. Artinya ide pertama ini disetujui. Ya baik, kita angkat satu orang untuk memutuskan hukum. Tapi siapa orang tersebut? Nah, ada orang yang punya ide yang kedua. Gimana kalau kita angkat saja orang yang pertama kali masuk masjid ini? Artinya apa? Orang yang paling sergap ibadahnya, ya kan? Orang yang ketika waktu sholat pertama kali datang, berarti kan dia orang paling sergap ibadah, paling semangat ibadah. Orang yang paling semangat ibadah ini tanda kebaikan. Maka ada yang punya ide, gimana kalau kita serahkan kepada orang yang paling pertama masuk ke tempat ibadah ini, ke masjid ini, Masjidil Haram. Dan ide ini diterima. Karena pasti orang yang pertama kali datang ke masjid ini orang yang bagus, sangat semangat ibadah. Bakana hadza dakhilu huwa al-amin, al-ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Dan qadarullah, atas hikmah Allah, atas takdir Allah, yang pertama kali masuk ketika itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin, al-ma'mun. seorang yang amin, terpercaya dan dipercaya. Ternyata yang pertama kali masuk masjid dan setiap hari masuk masjid adalah beliau, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu belum jadi nabi, namun sudah terlihat beliau rajin ibadah di Masjidil Haram, ya, melakukan sholat, melakukan tawaf. Dan beliau dijuluki Al-Amin, Al-Ma'mun oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menjuluki beliau Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka tambah cocok lagi. Ide pertama kan tadi, siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dia akan menghukumi. Oh, ternyata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dia adalah Al-Amin, terpercaya. Jadi tambah satu faktor lagi yang membuat mereka tambah yakin, oh, ini orang ini pas untuk menghukumi masalah kita ini. Fatma'annal jami'lahu. Maka mereka pun tenang. Mereka pun merasa cocok, tenang. Oh iya, kalau orang ini saya setuju. Kalau orang yang Muhammad bin Abdullah ini saya setuju. Kami setuju semua. Lima ya'hadunahu fihi minal amanati wasidqil hadith. Karena mereka orang-orang Quraisy sudah mengetahui keadaan beliau berupa al-amanah. Beliau adalah orang yang senantiasa menjaga amanah, tidak pernah berkhianat, senantiasa menepati janji, senantiasa menjalankan apa yang dia ucapkan. Wasidqil hadis, dan ucapannya jujur, enggak pernah berbohong sama sekali. Ini langka. Orang enggak pernah bohong sama sekali, langka. Coba kita renungkan dalam hidup kita sampai hari ini, berapa kali kita bohong? Jawabannya pasti banyak. Dan pertumbuhan hadis. Maka ada orang enggak pernah bohong itu langka sekali. Maka layaklah beliau dikasih julukan Al-Amin. Wa qalu hadzal aminu rabainahu. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan hadzal aminu rabainahu. Al-Amin, ini si Al-Amin ini kami pasti ridho sama dia. Tadi kan. Hadzal aminu rabainahu. Si Al-Amin ini Muhammad bin Abdullah, kami ridho kepada dia semua. Hadza Muhammadun, ini namanya Muhammad. Li'annahum kanu yatahakamuna ilaihi idh kana la yudari wa la yumari. Karena mereka biasa sebelum hari-hari itu, sebelum terjadi peristiwa itu, mereka sudah biasa menyerahkan masalah-masalah mereka kepada beliau, kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yatahakamun, untuk menentukan hukumnya. Karena beliau la yudari, tidak akan melakukan mudarah, artinya tidak akan berlembek-lembek kepada salah satu pihak, tidak akan pilih kasih. Kalau ada dua orang berselisih pendapat, maka tidak akan pilih kasih kepada salah satunya, pasti adil. Wala yumari, dan tidak akan mendebat dalam rangka untuk memenangkan salah satu pihak, pasti adil. Keputusan beliau pasti solutif, pasti adil. Ini terjadi sebelum kejadian Hajar Aswad ini. Mereka sudah biasa konsultasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diberi julukan tadi Al-Amin. Falam akhbaruhu al-khatra basata rida'ahu. Maka ketika orang-orang Quraisy mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kasus Hajar Aswad ini, maka Allah pun mengilhamkan kepada beliau untuk memberikan ide yang bagus, solusi yang bagus. Itu beliau basata rida'ahu, beliau membentangkan ridanya. Rida itu adalah pakaian yang dipakai di atas, biasanya berupa selendang ataupun yang lain. Maka beliau bentangkan selendangnya. Wa qala li ta'khudh kullu qabilatin bi nahiyatin min as-sawq. Hendaknya setiap perwakilan dari kabilah memegang ujung dari selendangku ini. Tsumma wada'a fihi al-hajara. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Selendangnya dibentangkan seperti sarung gitu. Dibentangkan, ditaruh Hajar Aswad di tengahnya, kemudian masing-masing ujungnya dipegang oleh perwakilan dari masing-masing kabilah. Wa amarahum bi rafihi. Dan Nabi perintahkan mereka untuk mengangkatnya. Hatta tahu ila maudaihi, sampai berhenti pada tempat yang seharusnya. Tempat untuk naruh Hajar Aswad tersebut. Fa akhadahu wa wada'ahu fihi. Setelah sampai, maka Nabi pun mengangkat Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya di tempatnya. Wahaka dan tahat hadhil muskilah allati kathiran ma yakunu amsaluha sababan intisari hurubin ha'ilah bainal ardh. Maka demikianlah telah berakhir muskilah, sebuah masalah yang sering terjadi di antara orang-orang Arab, yang ini menjadi sebab terjadinya perang yang besar, yang ha'ilah yang besar di antara mereka. Yang tadi kan, bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solutifnya beliau, bagaimana cerdasnya beliau, dan bagaimana beliau dipercaya oleh orang-orang Quraisy ya, sebagai pemberi solusi, sebagai orang yang jujur. Maka di sini ada suatu pelajaran penting ya, buat kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu keadaannya, al-amin, dipercaya, kata-katanya jujur, enggak pernah bohong. Semua orang ridho sama beliau, senang sama beliau, mau dari kabilah apapun senang sama beliau. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, langsung berubah 180 derajat. Semuanya langsung benci kepada beliau. Padahal al-amin, orang yang jujur, akhlaknya mulia. Tapi ketika mendakwahkan tauhid, langsung orang-orang benci. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk dakwah terang-terangan, maka Nabi naik ke bukit. Kemudian Nabi katakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang Quraisy menolak. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu? Inna hadha la syai'un ujab. Wah, ini sungguh aneh sekali, kamu ini aneh. Dibilang aneh, dibilang gila, dibilang penyihir, macam-macam. Dibilang tukang dongeng, macam-macam. Padahal sebelumnya al-amin, tak percaya, kata-katanya gak pernah bohong, jadi tempat konsultasi. Tapi ketika mendakwahkan tauhid, langsung berubah 180 derajat. Maka berarti kan, setiap orang yang mendakwahkan tauhid pasti akan mendapatkan rintangan. Setinggi apapun ilmunya, sebagus apapun metodenya, sudah semaksimal apapun akhlaknya, pasti akan dapat rintangan. Bagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah SAW? Ya, dan juga ini pelajaran yang kedua, orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia telah mengalahkan rasionya, sudah tidak rasional lagi. Harusnya kalau orang yang masih berpikirnya lurus, rasional, ketika orang ini al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur, terpercaya, gak pernah bohong, solutif dalam semua permasalahan, apapun yang dia dakwahkan, yang dia ajak kepadanya, pasti harusnya itu bagus. Kalau orang masih mikirnya lurus, rasional, ketika dalam masalah duniawi saja, pasti langsung diambil solusinya, apalagi masalah terkait dengan keyakinan, akidah. Harusnya ketika beliau mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk menyembah kepada Allah semata, harusnya diterima juga, karena pasti ini benar ajakannya, dakwahnya pasti benar, pasti lurus. Karena yang biasa-biasanya sebelumnya semuanya lurus, semuanya benar. Ini kalau orang masih pakai rasionya, masih pakai akal. Namun rasio mereka, akal mereka dikalahkan oleh hawa nafsu, oleh fanatisme, oleh taklid buta kepada nenek moyang dan yang lainnya. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan telah menjatuhkan akalnya serendah-rendahnya. Laula ayyamun Allahu alaihim biaqilin mithli Abi Umayyah yursyiduhum ilal khair. Adakah bukan karena Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan adanya orang yang berakal di antara mereka, semisal Abu Umayyah tadi, yang bisa membimbing mereka kepada kebaikan. Wa hakimin misli Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah bukan karena Allah memberikan nikmat kepada mereka berupa seorang yang hakim, orang yang hikmah hukumnya, orang yang solutif hukumnya, semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqdi bainahum bima yurdi jami'ahum, yang beliau memutuskan perkara di antara mereka yang hasilnya diridhai oleh semua orang. Wala yustaghrabu min quraishin tanafusuhum hadha. Dan perseteruan yang seperti ini tidak heran lagi dari orang-orang Quraisy. Li'anna al-baita qiblatul arabi. Karena Baitullah adalah kiblatnya orang-orang Arab. Wa ka'batuhum, dan juga Ka'bah mereka. Allati yahujjuna ilaiha. Yang mereka orang-orang jahiliyah zaman dahulu biasa berhaji ke sana. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya sebelum masa Islam orang-orang jahiliyah juga berhaji. Mereka juga berumrah, mereka juga salat, mereka juga puasa. Fa kullu amalin fihi 'azimun bihi. Atau fa kullu amalin fihi 'azimun. Maka setiap amalan yang terkait dengan Ka'bah, terkait dengan Masjidil Haram, terkait dengan Hajar Aswad itu 'azim, amalan yang besar. Bihi al-fakhru was-siyadah. Dan semua amalan yang terkait dengan Hajar Aswad, Ka'bah, Masjidil Haram, ini terkait dengan kebanggaan dan siadah dan kepemimpinan. Maka orang berebut untuk melakukan amalan-amalan di sana, merenovasi, meletakkan Hajar Aswad dan yang lainnya. Wa huwa awwalu baitin wudi'a lil ibadati bi syahadatil Qur'anil Karim. Dan Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun untuk ibadah. Ka'bah adalah bangunan pertama, rumah ibadah pertama di muka bumi itu Ka'bah. Yang ini dibuktikan atau dipersaksikan oleh Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah Ta'ala firman dalam surat Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun untuk manusia untuk beribadah, sungguh bangunan yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah, yang bangunan tersebut mubarakan, penuh dengan keberkahan, wahudan, dan penuh dengan petunjuk, lil alamin, bagi semesta alam. Ya. Di sini Mekah dinamakan dengan Bakkah, artinya Bakkah ini nama lain dari Mekah. Namun terdapat juga penamaan Mekah dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 24. Di sana disebutkan dengan Makkah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana di Masjidil Haram terdapat ayat Allah yang sangat jelas, yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Ibrahim, ya, beda. Ini maqam, bukan makam. Dan maqam Ibrahim tadinya dekat, ada di samping Ka'bah. Namun setelah itu dimundurkan, ya. Dimundurkan jaraknya agak jauh dari dinding Ka'bah. Waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke sana, masuk ke Masjidil Haram, pasti dia aman. Dalam surat Ali Imran ayat 96. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya Ka'bah dan juga Masjidil Haram ini adalah bangunan pertama yang dibangun untuk ibadah di dunia ini. Bangunan pertama di dunia yang dibangun untuk ibadah. Sebelum adanya kuil yang dipakai oleh agama-agama lain, sebelum adanya gereja, sebelum adanya tempat-tempat ibadah yang lain, maka di muka bumi tempat ibadah yang dibangun pertama kali adalah Ka'bah. Wa kana yali amrahu ba'da waladi Ismaila qabilatu Jurhum. Dan kaum yang mengurus Ka'bah setelah keturunan Nabi Ismail adalah kabilah Jurhum. Falamma baghaw wa zalamu man dakhala Makkah ijtama'at 'alaihim Khuza'atu. Ketika mereka berbuat kezaliman kepada orang-orang yang masuk ke Mekah, maka kaum Khuza'ah bersepakat untuk mengalahkan mereka, mengalahkan suku Jurhum. Wa ajlauhum 'anil baiti, dan mengusir mereka dari Baitullah. Kaum Khuza'ah mengusir kaum Jurhum dari Mekah, dari Baitullah. Wa waliyathu Khuza'atu hinan min ad-dahri. Dan kaum Khuza'ah yang berhasil mengusir kaum Jurhum sempat mengurus, mengelola Ka'bah dan Masjidil Haram beberapa waktu. Thumma akhadathu minhum Quraisyun fi ahdi Qusay bin Kilab. Kemudian kaum Quraisy di masanya Qusay ibn Kilab, yang merupakan kakek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang mengelola Ka'bah tersebut. wa bisababihi aminu fi biladihi. Dengan sebab kepemimpinan Qusay dan juga pengurusan Qusay yang bagus, manajemen yang bagus dari Qusay. Nah, kita pernah sebutkan bahwasanya Qusay ini mahir dalam memimpin, punya manajemen yang bagus, punya karisma kepemimpinan. Maka dengan sebab itu terjadilah keamanan di negeri Mekah, di negeri di Masjidil Haram, di Ka'bah. Fakanat qabail al-Arabi tahabuhum. Dan di masanya Qusay, kabilah-kabilah Arab itu mencintai mereka, mencintai orang-orang Quraisy dan mencintai Qusay. Fa idza tamau bihi kana hisnan aminan min atida'il adin. Dan ketika mereka menjaga Ka'bah, maka itu menjadi penjagaan yang aminan, yang bagus, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan dari adanya serangan dari musuh, dari adi, dari musuh-musuh. Famtanallahu alaihim bidzalika fi tanzilihi. Faqala fi suratil Ankabut. Dan Allah puji mereka dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan?" Tidaklah kalian melihat bahwasanya kami menjadikan Masjidil Haram itu tempat yang aman. Wa yutakhattaful nasu min haulihim. Padahal min haulihim, orang-orang di sekitar itu, di sekitar Mekah itu yutakhattaf, yang saling mengambil, saling merampok, saling menyerang. Maka ini mukjizat dari kota Mekah. Sejak di masa jahiliyah, di zamannya Qusay dan seterusnya, ketika di daerah selain Mekah itu enggak aman, banyak perampokan, banyak pencurian, banyak peperangan, namun Mekah aman sendiri. Ini suatu mukjizat yang Allah berikan kepada kota Mekah. Maka di sini ikhwah fillah wa akhwati fiddin, di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari menceritakan tentang pengelolaan Ka'bah dari waktu ke waktu. Ya, namun perlu diketahui bahwasanya ulama khilaf tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada tiga pendapat. Yang pertama kali membangun Ka'bah, pendapat pertama adalah malaikat, makhluk gaib, malaikat yang bangun Ka'bah. Pendapat yang kedua, yang bangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan pendapat yang ketiga, yang bangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim beserta dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan pendapat yang dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah pendapat ketiga, bahwasanya yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 127. Allah katakan, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim." Ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah, kata Allah. Ini kata Allah, ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah beserta dengan Nabi Ismail, maka mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Innaka antas samiul 'alim, engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ini pendapat yang lebih rajih, bahwasanya bangun pertama kali Ka'bah adalah Nabi Ibrahim beserta dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari waktu ke waktu Ka'bah mengalami renovasi, dibangun ulang lagi. Dan ulama juga khilaf tentang siapa saja yang sempat merenovasi Ka'bah. Ada empat yang disepakati. Yang pertama Nabi Ibrahim itu sendiri, karena dia yang bangun. Kemudian yang kedua orang-orang Quraisy yang tadi kita sebutkan, peristiwanya sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari, dan Nabi SAW ikut merenovasi Ka'bah. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah ibn Zubair, ketika beliau menjadi gubernur di Mekah. Tentunya setelah sepeninggal Nabi SAW, setelah Nabi wafat, Ya, sudah saya sebutkan juga kemarin bahwasanya Abdullah bin Zubair mengembalikan pondasi Ka'bah seperti pondasinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang bentuknya itu balok, ya, memanjang, bukan kubus seperti sekarang. Yang Hijr itu masuk, Hijr Ismail masuk ke dalam bangunan Ka'bah, masuk ke dalam, bukan di luar, nggak outdoor gitu ya, Hijrnya, tapi di dalam indoor. Maka Abdullah bin Zubair pernah merenovasi Ka'bah, dikembalikan pondasinya dan dibikin dua pintu. Pintu barat dan pintu timur. Kemudian yang keempat yang ulama sepakati pernah merenovasi Ka'bah adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dengan izin dari Khalifah Al-Ma'mun. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Mekah. Namun yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf malah mengembalikan bentuk Ka'bah menjadi seperti modelnya orang Quraisy, bukan seperti modelnya Nabi Ibrahim. Maka yang benar sebetulnya fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Ini yang lebih afdal. Abdullah bin Zubair mengembalikan lagi. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf malah menghancurkan lagi. Dan pintunya dibikin jadi satu lagi. Ini sudah kita katakan kemarin. Dan ini empat yang disepakati ulama yang bahwasanya valid, benar adanya bahwasanya mereka melakukan renovasi di Ka'bah. Nabi Ibrahim, orang Quraisy, Abdullah bin Zubair dan Al-Hajjaj. Dan ada beberapa pihak lain yang disebutkan oleh para muarikhin, para ahli sejarah, bahwasanya mereka juga melakukan renovasi Ka'bah, namun tidak ada riwayat yang sahih. Tidak bisa dipastikan benar atau tidaknya. Di antaranya tadi Nabi Adam. Bahwasanya Nabi Adam yang bangun. Namun ini riwayatnya tidak ada yang sahih. Demikian juga malaikat. Demikian juga Nabi Syif. Nabi Syif. Ada nabi yang namanya Nabi Syif. Disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Hibban. Salah. Ada Nabi Syif. Namun tidak ada riwayat yang valid, yang sahih bahwasanya Nabi Syif ini merenovasi Ka'bah. Demikian juga ada kaum namanya kaum Amalakah yang hidupnya setelah masanya Nabi Ibrahim. Ulama juga khilaf apakah kaum Amalakah ini pernah merenovasi Ka'bah. Bahkan juga kaum Jurhum dan kaum jadi Khuza'ah yang disebutkan oleh sini oleh Syekh Al-Khudhari di sini. Ini juga tidak ada riwayat yang sahih tentang mereka bahwasanya mereka melakukan renovasi Ka'bah dan pengelolaan Ka'bah. Demikian juga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Terdapat di sebagian kitab sirah bahwasanya Abdul Muthalib ikut merenovasi Ka'bah, sempat merenovasi Ka'bah. Namun riwayatnya tidak sahih. Ini beberapa pihak yang disebutkan oleh sebagian muarikhin bahwasanya mereka pernah merenovasi Ka'bah. Namun oleh kulli hal kita cukupkan pada yang sepakati ulama. Kita yakin bahwasanya empat tadi, Nabi Ibrahim, kemudian orang-orang Quraisy, kemudian Abdullah bin Zubair dan Al-Hajjaj bin Yusuf yang pernah melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Ya, kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Ma'isyatuhu alaihi salatu wassalam qabla al-bi'tsati. Pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Sebelumnya, setelah kita baca ketika membaca tentang pernikahan beliau, bahwasanya pekerjaan beliau adalah dagang. Ya. Dagang dengan sistem mudharabah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ini kan pekerjaan juga. Pekerjaan Nabi dagang. Jadi karyawannya Khadijah dan sistemnya akadnya mudharabah. Ya. Namun sebelum itu bagaimana? Sebelum beliau bekerja di Khadijah. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Khudhari, lam yarith alaihi salatu wasalam min walidihi syai'an. Nabi SAW tidak menerima warisan sedikit pun dari ayahnya. Bal wulida yatiman a'ilan. Namun beliau lahir dalam keadaan yatim dan dalam keadaan miskin. Fasturdi'a fi bani Sa'din, dan beliau pun disusui di Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha mablaghan yumakinuhu an ya'mala 'amalan kana yar'al ghanama ma ikhwatihi. Ketika beliau sudah sampai pada usia baligh dan mampu untuk bekerja, maka beliau pun bekerja mengembala kambing. Maksudnya mengembala kambing milik orang lain. Ma ikhwatihi, bersama dengan saudara-saudaranya sepersusuan. Bil badiyah, di tanah lapang, di gurun-gurun. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qarrit. Ketika beliau kembali ke Mekah, kalau tadi kan di Bani Sa'ad, setelah beliau dikembalikan ke Mekah, sama beliau pun mengembala kambing juga dan mendapatkan upah beberapa qirat, beberapa qarrit. Mungkin ini mata uang zaman dahulu, Allah a'lam. Dan ini didasari oleh hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidak ada nabi yang Allah utus kecuali pasti mereka pernah mengembala kambing. Setiap nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti pernah merasakan mengembala kambing. Faqala ashabuhu, "Wa anta ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga Rasulullah?" "Na'am," kata Rasulullah, "iya, aku juga pernah mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala tararita li ahli Makkah." Dahulu saya pernah mengembala kambing dan mendapatkan upah beberapa qirat, dan saya mengembala kambingnya orang-orang Mekah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Maka Nabi kerja. Ketika masih muda, Nabi kerja. Maka ini sebuah faedah juga bagi kita. Nabi SAW yang dipersiapkan untuk menjadi Nabi, maka tetap beliau bekerja, menghasilkan penghasilan, mencari uang. Enggak malas-malasan. Tidak dibikin oleh Allah menjadi orang yang malas atau yang ibadah terus, tidak, namun bekerja. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda, oleh para lelaki. Dan mencari nafkah, bekerja adalah tanda kejantanan laki-laki. Kalau laki-laki enggak kerja, kurang jantan. Kemudian kama dzakara dzalika al-Bukhari fi sahihi, sebagaimana disebutkan al-Bukhari dalam sahihnya. Wa wujudul anbiya fi hali tajarrudi min ad-dunya wa mashaghaliha wa mashaghiliha amrun la budda minhu. Dan realita bahwasanya para nabi dalam keadaan tajarrud anid dunya, tidak punya kelebihan duniawi, artinya tidak punya harta banyak dan tidak tersibukkan oleh dunia, ini adalah perkara yang labud daminhu, yang harus memang demikian. Li'annahum lawujidu aghniyai la'alhathum ad-dunya wa syughilu biha 'ani sa'adati al-abadiyah. Karena andaikan nabi itu dalam keadaan kaya raya, maka mereka akan terlena dengan dunia dan akan tersibukkan dengan dunia, sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Walidzalika tara jami' asy-syara'i al-ilahiyyati muttafiqatan 'ala istihsani zuhdi fiha wa taba'udi anha. Maka anda lihat semua syariat ilahiyah, semua syariat yang Allah turunkan kepada semua nabi dan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sama, muttafiqah, semuanya sepakat, yang isinya semuanya menganggap baik zuhud, istihsan zuhdi, menganggap baik sikap zuhud, menjauh dari dunia, wa tabaudi anhadam, menjauh dari dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul wurur, tidaklah dunia itu kecuali hanya tipuan, hanya tipuan belaka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran juga, inna mahadihi dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya dunia ini hanya perhiasan yang menipu, namun darul qarar itulah akhirat, negeri yang sebenarnya, negeri kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Dan Nabi SAW juga bersabda, laukana tidunya ta'dilu innallahi janaha ba'udah. Andaikan dunia itu harganya seperti sehelai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masaqa kafiran syurbatama. Maka Allah enggak akan ngasih orang kafir walaupun cuma seteguk air. Hadisnya sahih riwayat Tirmizi, riwayat Al-Albani. Maka kata Nabi, dunia itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sehelai sayap nyamuk aja masih lebih berharga sayap nyamuk daripada dunia dan seisinya. Andaikan dunia itu selevel saja dengan sayap nyamuk, maka Allah enggak sudi ngasih dunia kepada orang-orang kafir. Enggak sudi. Orang kafir ya, menghina Allah, mempersekutukan Allah, masa dikasih kenikmatan yang berharga, yang mulia? Karena dunia itu mulia, karena dunia itu hina, enggak mulia, sangat rendah, maka Allah kasih kepada orang kafir. Makanya kita lihat orang kafir banyak yang kaya raya ya, banyak menjadi penguasa ekonomi ya, punya perusahaan besar ya, karena begitu rendahnya dunia, begitu hinanya. Maka para nabi jauh dari dunia. Keumuman para nabi dalam keadaan miskin, kecuali sedikit saja. Nabi Sulaiman punya kerajaan, Nabi Yusuf awalnya miskin namun jadi pejabat. Ini hanya sedikit, tapi keumumannya para nabi dalam keadaan miskin agar mereka bisa maksimal menjadi nabi, memberikan hidayah kepada manusia, tidak tersibukkan oleh dunia. Maka ini suatu hiburan ya, bagi kita yang Allah sempitkan rezeki kita ya, hiburan bagi orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya. Jangan bersedih, karena para nabi juga demikian. Para nabi juga Allah sempitkan rezekinya. Apakah mereka menjadi hina? Tidak. Mereka orang-orang yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang paling mulia para nabi. Ya, namun Allah sempitkan rezeki mereka, Allah buat mereka miskin supaya mereka bisa fokus mendapatkan kebahagiaan yang abadiyah, yaitu akhirat. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.